Halo, saya Bam dari New Palapa. Mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Mas Surya dan Mbak Sherly. Semoga Samawah cepat diberi keturunan, selalu setia di saat kita dekat, selalu menyayangi di kala kita jauh, selalu ingat. Hanya maut yang memisahkan kalian berdua. Terima kasih. Saudaraku, sudah kurangkai kata untuk menyampaikan rasa, tetapi di hadapanmu semua buyar tak menentu. Jangan kantuk merayu, apalagi bercumbu, bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang pesonamu, gugup geluh dan kaku memandang wibawamu. Gepar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, malu, malu, malu mengutarakan padamu. Sungguh aku ragu, ragu, ragu, ragu mengatakannya padamu. Apa kabar SNP Indonesia? Terima kasih. Apa kabar SNP Indonesia?